Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita masih melanjutkan pembahasan kita terhadap risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, karya Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas fi kaifiyatis shalah alaihi sallallahu alaihi wasallam, kisah tentang disolatkannya jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah taala di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan fi sifati dafnihi sallallahu alaihi wasallam wa aina dufina, tentang dikuburkannya jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta di mana beliau sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Tayyib. Ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ibnu Jurayj qala akhbarana Abi anna ashhaban Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadru aina yaqbaruna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hatta qala Abu Bakr sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yuqbar nabiyyun illa haythu yamut. Kata Abdul Aziz Ibn Jurayj, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mereka tidak tahu jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini harus dikuburkan di mana. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang akan dikuburkan kecuali dia akan dikuburkan di tempat di mana nabi itu meninggal. Qala fa akharu firashahu wa hafaru lahu tahta firashihi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ada keterangan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini, mereka pun segera memindahkan tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membuat liang kuburan di bawah tempat tidur beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi, hadis ini bisa kita lihat dari riwayatnya tadi, Abdul Aziz Ibn Jurayj menceritakan kondisi para sahabat. Di sini ada inqita', ada keterputusan. Siapa yang menyampaikan ini kepada Abdul Aziz Ibn Jurayj, karena beliau bukan sahabat. Sehingga riwayat Imam Ahmad ini oleh sebagian ulama dinilai lemah. Akan tetapi ada redaksi yang lain diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari hadis Ibnu Abbas dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhuma dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Abu Ya'la membawakan sanad beliau, qala haddatsana Abu Musa Al-Harawi qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Abdul Rahman Ibnu Abi Bakrin an Ibnu Abi Malikah an Aisyah qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan ikhtalafu fi dafni nabi sallallahu alaihi wasallam hina qubida. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka berselisih di mana nabi sallallahu alaihi wasallam akan dimakamkan. Faqala Abu Bakrin sami'tu nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan aku mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqbadun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa fi ahabbil amkinati ilaihi. Tidaklah seorang nabi itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di tempat yang paling dia sukai. Ada perbedaan redaksi di sini. Qala, lalu kata Aisyah, faqala adfinuhu haitsu qubida. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada para sahabat, kuburkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat mana beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Abu Ya'la tadi dikuatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, beliau membawakan riwayat dari Abu Quraib, dari Abu Muawiyah, dari Abdurrahman Ibn Abi Bakrin Al-Maliki, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah. Perbedaan redaksinya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an manasituhu. Aku mendengar sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak aku lupakan. Qala, lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ma qabadallahu nabiyan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang nabi illa fil mawdhi'il ladzi yuhibbu an yudfana fihi. Kecuali di tempat mana nabi itu ingin untuk dikuburkan. Kecuali di tempat mana nabi itu ingin untuk dikuburkan. Tapi perbedaan-perbedaan riwayat seperti ini penting untuk kita ketahui, karena berbedanya lafaz, berbedanya redaksi hadis itu akan memberikan hukum tersendiri. Tayib. Inti dari riwayat-riwayat tadi, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq yang memberitahukan bahwa beliau mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu pasti dikuburkan di tempat di mana nabi tersebut meninggal. Jadi tidak dikuburkan bersama kaumnya, tapi di mana nabi itu meninggal, di bawahnya lah akan dikuburkan nabi tersebut. Tayib. Farafa'a atau farufi'a firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwaffiya fihi fahafaru lahu tahtahu. Tayib. Dan sudah kita lewati tadi, setelah itu para sahabat memindahkan tempat tidur beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam dibuatkan lubang kuburan di bawah tempat tidur beliau. Qala hatta idza faragha minhum adkhalan nasu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusalluna alaihi arsalan. Dan sebagaimana telah kita lewati pada pertemuan sebelumnya, kemudian orang-orang mulai masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensolati jenazah beliau. Yang pertama adalah para lelaki semuanya, dimulai dari Abu Bakar, Umar, kemudian yang lainnya masuk satu persatu menyolatkan sendiri-sendiri. Selesai laki-laki, adkhala an-nisa, baru seterusnya para wanita menyolati sendiri-sendiri tanpa imam sampai selesai seluruhnya. Hatta idza faragha an-nisa'u adkhala as-sibyan. Setelah selesai para wanita mensolatkan, terakhir adalah anak-anak. Mereka masuk mensolatkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'umman nasu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang menjadi imam mensolati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan dalam riwayat Al-Imam Abu Ya'la dengan sanad beliau, fadufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awsatil layli laylatal arbi'a. Setelah selesai semuanya, maka jenazah Rasulullah SAW pun dikuburkan. Dan jenazah beliau SAW dikuburkan min awsatil lail, lailatal arbi'a, di tengah malam, malam Rabu, Selasa malam, di pertengahan malam. Tayyib. Al-Imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala membawakan riwayat beliau An Nasr Ibn Ali Al-Jahdami dari Wahab Ibn Jarir dari Abihi, dari ayahnya, dari Muhammad Ibn Ishaq. Muhammad Ibn Ishaq menambahkan kisah kelanjutan dari apa yang kita bahas terakhir. Kata beliau, wa nazala fi hafratihi Aliyu ibnu Abi Talibin wal Fadlu wa Quthm ibna Al Abbas wa Syaqran maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang turun ke dalam liang lahat untuk menguburkan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang kedua Al-Fadl Ibn Abbas. Yang ketiga Quthm Ibn Al-Abbas dan Syaqran maula atau bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berempat yang turun. Begitu beliau berempat turun, dalam riwayat yang lain Al-Abbas pun termasuk turun. Jadi ada lima orang di dalam. Tapi dalam riwayat Ibnu Majah ini hanya empat orang, Ali, kemudian Al-Fadl, Quthm dan Syaqran. Ketika mereka berempat sudah di bawah, lagi-lagi teman daripada Ali bin Abi Thalib yang kemarin minta masuk melihat prosesi pemandian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya kemarin? Bukan ahlul bait Nabi, tapi teman daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Siapa beliau? Ada yang mencatat? Tidak ada yang mencatat? Tayyib. Nah, beliau ini minta lagi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk bisa ikut masuk. Baik, seorang Ansor ini, Aus bin Khawli radhiyallahu taala anhu. Baik, beliau meminta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sama dengan ucapannya kemarin, ansyuduka billah wa hadzuna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar sumpah itu, maka Ali mengatakan inzil, turun kau, masuk. Akhirnya Aus pun turun, ikut menguburkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Nah, kemudian disebutkan bahwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam liang lahat beliau, ketika itu ada qatifah atau satu kain yang paling disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan biasa dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ikut dimasukkan oleh Syaqran, diambil kain tersebut. Beliau menganggap ini bukan bagian dari kafan, diambil kain itu. Qala, lalu setelah itu beliau mengatakan, wallah la yalbasuha ahadun ba'dak. Entah tiba-tiba Syaqran mengatakan, demi Allah kain ini tidak ada seorang pun yang berhak untuk memakainya selain engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikembalikan lagi. Fadufinat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya qatifah kain tadi dikebumikan bersama jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Disebutkan di dalam riwayat yang lain Al-Imam Al-Baihaqi, beliau menyebutkan annahu nasaba ala lahdihi alaihi salatu wassalam tis'a labinat. Ketika jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diletakkan di lahat, Setelah itu ditutup dengan 9 buah labinah. Labinah itu seperti batu bata, tapi ukurannya besar. Terbuat dari tanah liat. Biasa dipakai, sampai sekarang pun di Madinah, di Makkah masih dipakai itu labinah untuk menutup kubur. Diletakkan 9 buah sebelum ditutup tanah. Tayyib. Al-Waqidi rahimahullah ta'ala membawakan riwayatnya dari Ibn Abi Sabrah, dari Abbas, dari Abdullah Ibn Ma'bad, dari Ikrimah, dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maudu'an ala saririhi min hini zaghati syams min yaumil ithnain ila an zaghati syams yaumat thulatha. Kata Ibn Abbas, jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berada di atas tempat tidur beliau semenjak siang hari Senin sampai dengan siang hari Selasa. Yusallin nasu alaihi wasariruhu ala syafiri qabrihi. Orang-orang mereka mensolati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat tidur beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada di sebelah lubang kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma aradu an yaqbaruhu. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, setelah selesai sholat dan mereka ingin untuk menguburkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahau as-sarira qibala rijlaihi. Mereka pun mengangkat jenazah beliau, kemudian tempat tidurnya dimundurkan ke belakang ke arah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam, dipindah. Fa adkhala min hunaka. Setelah itu jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam liang lahat dari arah di mana tempat tidur beliau ada. Digeser, ini beliau diangkat, digeser, kemudian dimasukkan dari tempat itu, turun ke liang lahat. Empat orang yang ada di bawah menerima jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Abbas, Qutham, Syakran, termasuk tadi siapa? Aus radhiyallahu taala anhum. Tayyib. Setelah itu ditata jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan di liang lahat. Tayyib. Nah, ada satu riwayat yang disebutkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Panjang riwayat beliau, saya potong pada kisah Al-Mughirah ibn Syu'bah. Al-Mughirah ibn Syu'bah ada di atas melihat jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke liang lahat. Setelah itu ketika sudah jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan di liang lahat dan mulai hendak ditutup dengan labinah tadi, Al-Mughirah ibn Syu'bah mengatakan, akhadtu khatami fa'alqaituhu fi qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sengaja melepas cincinku, kemudian saya jatuhkan di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja dilepas oleh Mughirah, dijatuhkan. Jatuhlah cincin itu ke bawah. Wa qultu hina kharajal qaum. Setelah itu Ali bin Abi Thalib keluar, Al-Fadl bin Abbas keluar, Syakran keluar, siapa lagi tadi? Aus keluar, yang terakhir keluar adalah Qutham. Begitu Qutham keluar, Al-Mughirah mengatakan, inna khatami qad saqata fil qabr. Sesungguhnya cincinku jatuh ke dalam. Dan mereka melihat memang cincin Mughirah jatuh ke dalam. Wa in nama tarahtuhu amdan. Cincin itu bukan tidak sengaja jatuh, kata Al-Mughirah. Memang aku sengaja menjatuhkannya. Tujuannya li amassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akuna akhiran nasi ahdan bihi. Aku ingin menyentuh kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terakhir kali dan aku ingin menjadi orang yang terakhir ada bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Beliau pun akhirnya turun mengambil cincin. Taib. Dalam riwayat yang lain disebutkan lebih rinci tentang apa yang dilakukan oleh Al-Mughirah Ibn Syu'bah. Beliau tidak mengatakan cincinnya jatuh, hanya sekedar itu saja, tidak. Tapi dalam riwayat Al-Imam Muhammad Ibn Ishaq dengan sanad beliau, saya ringkas, Al-Mughirah mengatakan ada sesuatu di kaki Rasulullah SAW yang kurang tepat posisinya. Maka mereka pun mengizinkan Al-Mughirah, kalau begitu engkau yang membenarkan, karena sudah keluar semua tadi. Akhirnya Al-Mughirah Ibn Syu'bah pun turun berpura-pura membenarkan posisi kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau benarkan, beliau menyentuh kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Lalu beliau ambil cincinnya dan naik kembali ke atas. Tayib. Faqala ahilu alaihi at-turab. Tayib. Setelah di atas, Al-Mughirah Ibn Syu'bah mengatakan, sekarang masukkan tanah. Fa'ahalu alaihi hatta balagha ansafa saqaihi. Para sahabat pun kemudian meletakkan tanah ke dalam lubang kuburan Rasulullah SAW. Pelan-pelan. Mulai dari kaki. Dimulai dari kaki, kemudian naik sampai disebutkan di dalam riwayat ini, hatta balagha ansafa saqaihi, sampai di apa namanya batas betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kana yaqulu ana ahdatsukum ahdan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu Al-Mughirah selalu mengatakan, aku orang terakhir yang menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib, ini disebutkan dalam riwayat tadi Al-Imam Muhammad Ibn Ishaq. Demikian juga disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Tetapi para ulama sirah, mereka menulis bahwa yang terakhir bersama jenazah Rasulullah SAW adalah Quzam. Dan ini disebutkan kesepakatan bahwa Quzam adalah orang terakhir yang bersama jenazah Rasulullah SAW. Disebutkan dalam semua kitab-kitab sirah. Mereka tidak menganggap apa yang dilakukan oleh Al-Mughirah Ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Yang berikutnya, fi sifati qabrihi alaihi salatu wassalam. Tentang bentuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid yang ketiga halaman 320 atau dengan naskah aslinya jilid yang kelima halaman 320. Beliau mengatakan, qad ulima bitawatur annahu alaihi salatu wassalam dufina fi hujrati Aisyah radhiyallahu taala anha allati kanat takhtassu biha. Dan telah diketahui secara mutawatir bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dimakamkan di kamar Aisyah allati kanat takhtassu biha, kamar khusus milik Aisyah. Syarqi masjidihi sallallahu alaihi wasallam, yang terletak di sebelah timur masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Benar enggak terletak di sebelah timur? Sebelah timur atau sebelah selatan? Hah? Tayib. Kalau kita kiblatnya menghadap ke barat, sedangkan di Madinah kiblatnya menghadap ke selatan. Jadi kemarin saya gambarkan di sebelah kanan itu dengan pemahaman kiblatnya menghadap ke selatan. Jadi apa yang disebutkan oleh beliau di sini benar seperti apa adanya. Kamar Aisyah berarti terletak di sebelah timur, menghadapnya ke selatan. Kamar Aisyah ada di kanan ini. Kalau kita putar berarti dia di sebelah timur. Tayyib. Fizawiyatil gharbiyah. Fizawiyatil gharbiyah. Dan posisi makam Rasulullah SAW ada di sebelah barat dari ruangan tersebut. Bisa digambar ya. Kamar Aisyah ada di timur, tapi posisi kubur Nabi SAW ada di sisi sebelah barat. Nanti masih ada space untuk Abu Bakar As-Siddiq agak ke bawah, kemudian Umar Ibn Khattab agak ke bawah. Wa qad qala al-Bukhari rahimahullah taala, al-Imam al-Bukhari menyebutkan sebuah riwayat dalam sahih beliau nomor hadis 1390. Beliau mengatakan haddatsana Muhammad ibn Muqatil qala haddatsana Abdullah haddatsana Abu Bakar ibn Ayyash an Sufyan ats-Tsimar annahu haddatsahu annahu ra'a qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Dari Sufyan ats-Tsimar beliau menceritakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah melihat bentuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sufyan, qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam musannam. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu musannam. Apa itu musannam? Musannam itu diambil dari apa namanya? Bahasa unuk onta. Maksudnya adalah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditinggikan hanya sekedar satu jengkal tangan. Dan itu adalah tanah yang dikembalikan setelah lubang itu dibuat. Setelah lubang itu dibuat, hanya satu jengkal tanah. Ya setinggi gunung onta lah, agak gundukan sedikit. Tidak ada tambahan di atasnya. Sehingga ini tidak bisa menjadi dalil orang-orang yang mereka meninggikan kuburan. Hadis-hadis banyak sekali. Termasuk yang menjadi umdah adalah hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tada' timthalan illa tamastaha wa la qabran musyrifan illa sawaitaha. Jangan kamu tinggalkan ada gambar-gambar makhluk bernyawa kecuali hilangkan semuanya, dan jangan sampai kamu meninggalkan ada kuburan yang ditinggikan illa sawaitahu, kecuali kamu ratakan kubur tersebut. Taib. Dan banyak riwayat, banyak jalur-jalurnya dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, akhir yang kita bahas dari apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu taala tentang sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian setelah itu beliau menutup al-khatimah, penutupan. Qala wa tammatil urjuzatul mi'iyah fi dhikri hali asyrafil bariyah salla alaihi allahu rabbi wa ala ashabihi wa alihi wa man tala. Maka dengan ini sempurnalah al-urjuzatul mi'iyah, 100 bait yang ada fi dhikri hali asyrafil bariyah dalam menyebutkan kondisi tentang manusia yang paling mulia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalla alaihi allahu rabbi wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ala ashabihi, dan kita pun bersolawat juga menyampaikan salam atas sahabat-sahabat beliau, wa alihi, dan juga keluarga-keluarga beliau, wa man tala, dan kepada orang-orang yang membaca urjuzah ini. Tayyib. Al urjuzah adalah rangkaian bait-bait syair dengan pola rojas. Saya tidak akan bahas apa itu rojas karena terlalu panjang nanti kaitannya dengan ilmu badi'. Intinya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, urjuzah mi'iyah ini dibentuk dengan pola rojas, dan mi'iyah itu isyarat bahwa jumlah bait syair yang beliau buat adalah 100. Dan genap pada khotimah tadi, beliau menyebutkan pada bait yang ke-99 dan bait yang ke-100 sebagai akhir penutup dari apa yang beliau sebutkan tentang biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas dari risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dengan membaca biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambahkan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tujuannya agar bisa menaikkan cinta serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar mengetahui riwayat-riwayat yang sahih dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kajian berikutnya kita akan membahas kitab Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.